Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yabkahu qawli amma ba'du. Baiklah para pendengar yang berbahagia, kembali lagi kita melalui siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini dalam rangka penyejuk keimanan. Mudah-mudahan di bulan Maulid ataupun di bulan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dapat lebih menyegarkan ingatan kita dengan renungan ayat-ayat suci Al-Qur'an yang akan kita bahas hari ini. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 2, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka. Karenanya, dan hanya kepada Tuhan merekalah bertawakal. Ayat ini adalah menggambarkan bagaimana sifat orang-orang yang beriman, yaitu salah satunya apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala hati mereka bergetar. Dan yang kedua, idza dzukira smallah, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami bertambahlah iman mereka. Dan yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhanlah mereka bertawakal. Yang tiga ini adalah merupakan ciri khas dari sifat orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam konteks ayat ini sangat menegaskan dengan kita mendengarkan yang pertama kali, yaitu innamal mu'minuna. Di sini hanya disebutkan orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman sesungguhnya. Jadi kata innama di sini adalah untuk mengkerucutkan tujuan. Hanya satu-satunya lah orang-orang yang beriman lah yang bergerak hatinya, yang bergetar hatinya apabila disebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan ditambah lagi apabila mereka itu dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, zadatuhum imana, bertambahlah iman mereka. Memang kalau kita perhatikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, banyak juga orang ketika membaca Al-Qur'an mengeluarkan air matanya, menangis, karena mungkin dengan membaca itu dan memahami maknanya melalui terjemahan sambil merenungkan apa yang dibacanya itu, dan hatinya itu bergetar ketika dia mengingat nama Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah niatnya setelah merenungkan bacaan Al-Qur'an, setelah memikirkan sejenak apa yang dikandung ayat itu, setelah itu bertambahlah ketawakalannya kepada Allah, yaitu tidak ada batasan, tidak ada perantara, langsung betul-betul mereka itu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang menjadikan kehidupan kita akan bertambah memaknai dari hari ke hari. Karena kalau tidak kita memaknai tiga ciri khas orang beriman tersebut, maka kita akan merasakan hidup ini hampa yang tiada artinya. Sebetulnya kalau kita melihat ini dengan ayat yang akan kita kaji akan datang, itu terkumpul menjadi lima. Tapi yang kita bahas hari ini adalah cukup tiga saja. Nanti dengan pertemuan selanjutnya kita akan membahas yang dua lagi, atau digabungkan secara menyeluruh bagaimana seharusnya kita sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menjaga sifat-sifat orang-orang yang beriman begini. Di sini sudah ada narasumber kita, Ustaz Perdana, mungkin akan menggambarkan sedikit tentang bagaimana tentang kehidupan kita ini. Ketika orang kadang-kadang sudah banyak sekarang, Ustaz, mendengar Al-Quran tidak pernah tersentuh jiwanya, apalagi bergetar hatinya. Kira-kira dari sisi mana kita bahas ini, Ustaz Perdana, sehingga mereka itu dapat menikmati ayat Quran itu kembali? Ya, terima kasih Ustaz Fajrul. Sebelum saya menjawab pertanyaan dari Ustaz tadi, ada satu hal yang ingin saya terangkan, bahwa ayat kedua dari surah Al-Anfal ini sangat berkaitan erat dengan ayat pertama. Kalau di dalam keterangan ayat pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gambaran tentang bagaimana seorang mukmin, sikap seorang mukmin ketika mereka diberikan harta rampasan perang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaknya melakukan sikap yang tunduk dan patuh kepada apa yang telah dibagikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, di dalam keterangan ayat kedua dan juga nanti ketiga, di dalam ayat ini tercakup bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan sifat ya dan ciri-ciri mukmin yang seharusnya. Kalau kita perhatikan sebagaimana tadi yang Ustaz sampaikan, ada tiga di sini sifat yang di dalam yang termasuk di dalam ayat kedua ini, yaitu seorang mukmin itu harus banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian banyak membaca Al-Qur'an, dan kemudian bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang menariknya di sini adalah bahwa kalau kita kaitkan, ternyata ayat kedua ini yang menjelaskan tentang bagaimana sifat dan ciri-ciri orang mukmin itu, kalau sudah dimiliki oleh seorang mukmin, maka tidak akan susah baginya untuk mentaati apa yang telah diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika seorang mukmin betul-betul beriman kepada Allah, bertawakal kepada Allah, betul-betul dia banyak membaca Al-Qur'an, maka segala apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan merupakan beban bagi dirinya. Akan sangat mudah sekali bagi dirinya untuk melaksanakan apapun yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, menarik di dalam keterangan ayat ini bahwa Allah menggambarkan kepada kita, membuka wawasan kepada kita semua, bahwa ketika saat sekarang ini kita mengklaim diri kita adalah orang-orang mukmin, coba sebentar berpikir, coba sebentar untuk melihat kembali keterangan Allah di dalam ayat 2 surat Al-Anfal ini, ketika Allah menjelaskan bahwa yang dikatakan orang yang beriman itu adalah iza zukirallah wajilat qulubuhum, tidak hanya sekedar banyak berzikir, akan tetapi berzikir itu mampu membuat perasaannya itu menjadi tergugah, mampu mendongkrak semangatnya untuk tampil menjadi orang-orang yang mampu merasakan kehidupan ini, merasakan penderitaan orang lain, mampu untuk merasakan bagaimana seseorang yang tenggelam di dalam dosa dan itu harus diselamatkan, mampu dia merasakan orang-orang yang membutuhkan dirinya dan seterusnya. Dan kemudian lagi Allah juga membukakan wawasan kepada kita bahwa seorang mukmin yang sejati tidak hanya sekedar mengucapkan kalimat la ilaha illallah atau KTP-nya adalah KTP Islam, akan tetapi ketika dia ingin menjadi seorang mukmin sejati, maka hendaklah dia tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imana. Ketika dia berhadapan dengan Al-Qur'an, ketika dia mendengarkan lantunan bacaan Al-Qur'an, ketika dia melihat alam sekitarnya, tanda-tanda kekuasaan Allah, maka ini mampu menggugah dirinya, mampu meningkatkan kualitas keimanannya, mampu membuat dirinya tersadar bahwasanya dia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus mengikuti apapun yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Dan Sebagai seorang manusia yang hidup di dalam dunia ini, seorang mukmin yang sejati adalah mukmin yang bertawakal kepada Allah. Yaitu apa yang dimaksud tawakal di sini? Tawakal menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kembali dari apa yang ditanyakan oleh Ustaz Fajrul tadi, ada fenomena bahwa saat sekarang ini sudah semakin sedikit orang yang membaca Al-Qur'an. Ya Ustaz Fajrul ya. Kalaupun membaca Al-Qur'an hatinya kurang tergugah. Saya kira ini ada beberapa hal. Tapi fenomena ini untuk menunjukkan bahwa inilah kualitas umat Islam saat sekarang ini. Inilah gambaran kualitas mukmin, masyarakat mukmin secara khusus di Indonesia dan di Sumatera ini, tentang bagaimana kualitas keimanan mereka. Bahwa banyak di antara kita yang mampu, yang tidak mampu membaca Al-Qur'an, itu adalah satu hal yang sangat menyedihkan. Bahwa banyak di antara kita yang juga bisa baca Al-Qur'an, akan tetapi tidak mampu untuk memahami Al-Qur'an ini. Al-Quran hanya sekedar diperlombakan di MTQ, Musabaqah Tilawatil Quran. Al-Quran hanya sekedar untuk didengar-dengarkan pada acara kematian atau dibacakan untuk acara-acara pembukaan, seminar dan sebagainya. Tapi ternyata ini tidak mampu menggugah perasaan di jiwa mereka. Karena apa? Karena ada beberapa faktor. Yang pertama adalah kurangnya kualitas keilmuan. Masyarakat saat sekarang ini sudah semakin jauh dari ajaran agama, dari ilmu agama. Kalau kita perhatikan sekarang ini, yang belajar membaca Al-Quran itu lebih banyak orang yang sudah berumur. Kalau dahulu, yang belajar baca Al-Quran itu adalah anak-anak. Tapi kalau sekarang sebaliknya, yang belajar membaca Al-Quran itu adalah orang-orang yang sudah berumur. Kita tidak mengatakan ini tidak baik. Akan tetapi untuk menunjukkan bahwa sebenarnya kualitas keimanan, kualitas kemampuan umat Islam saat sekarang ini sudah semakin menurun. Nah, Ustaz Fajrul, saya juga ingin bertanya kepada Ustaz di sini, banyak sekali hal yang menarik, yang salah satunya Allah mengatakan zadatshum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Seorang mukmin itu haruslah tampil menjadi orang-orang yang bertawakal. Apa maksudnya ini Ustaz? Apakah di dalam kehidupan ini kita hanya bertawakal, menyerahkan diri saja tanpa kita melakukan kerja keras, usaha yang maksimal di dalam kehidupan? Apakah ini dimaksud dengan tawakal Ustaz? Ya. Yang dimaksud dengan tawakal di sini adalah kesempurnaan kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Karena apa? Karena seseorang itu tanpa dia tawakal, belum cukup dia katakan beriman kepada Allah. Belum cukup untuk bergetar jiwanya saja. Makanya ketika Allah berfirman dengan kajian ayat kita sekarang ini, dengan mengatakan di akhir ayat nomor 2 ini, wa'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka lah mereka itu berpasrah diri, bertawakal. Ini adalah menunjukkan kesempurnaan iman seseorang tersebut. Iya. Karena apa? Karena di ayat lain juga dikatakan dengan kata idza dua insan, seperti wa idza sami'u ma unzila ilar rasul tara a'yunahum tafidu minad dam'i mimma 'arafu minal haqq. Yaquluna rabbana amanna faktubna ma'asyahidin. Itu mungkin dalam surat Al-Ma'idah Ustaz, ayat 83. Kenapa? Ketika seseorang ini kan ditujukan kepada orang ahlul ma'rifah. Ma'rifah maksudnya orang yang betul-betul mengetahui akan zat Allah Subhanahu wa taala. Apabila mereka ini mendengarkan apa yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mata mereka itu mengalir air mata katanya. Karena mereka mengetahui mimma itu min syai'in, segala sesuatu yang sedikit apapun mereka itu sangat mengetahui bahwasanya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengatakan mereka ini sambil berdoa, Rabbana amanna ya Allah, kami ya Tuhan kami amanna, kami telah beriman kepadamu ya Allah, faktubna, masukkanlah kami ke dalam golongan orang-orang yang syahid. Begitulah harapan orang-orang ahlul ma'rifah. Jadi kesimpulannya Ustaz, ketika disebutkan kata idza, itu adalah suatu hal yang pasti akan terjadi. Sangat pasti. Karena apa? Karena kata idza ini disebabkan oleh kepasti terjadi itu karena apa? Karena disebabkan oleh keimanan mereka. Idza ja'a, misalnya contoh gitu dalam bahasa Arab. Idza ja'aka, idza ji'ta ilal bait fa ukrimuka. Kalau seandainya kamu datang ke rumahku, aku akan menyuguhkan engkau minum. Minum itu datang ada terjadi karena disebabkan oleh datang tamu tersebut, gitu kan. Maka ketika dikatakan innamal mu'minun, orang-orang yang beriman ini kan gitu kan, disebabkan oleh keimanan mereka. Idza zukirasmallah, apabila disebutkan nama Allah, mereka itu langsung gemetar jiwanya itu karena apa? Karena takut azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi kata wajilat di sini artinya al khaufu min azabilillah. Takut dari azab Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam kesempatan ini kita dapat menghiasi kehidupan kita. Semoga kita menjadi orang yang beriman kepada Allah, yang mana apabila disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala bergetar, dalam arti kata takut kita kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu apabila kita mendengar ayat-ayat Al-Qur'an, kita bertambahlah iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu barulah kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka waktu jualah yang memisahkan kita. Mohon maaf kami atas segala kekurangan. Kami dari tim Safir Al-Azhar, saya Fazrul Haq, bersama saya Ustadz Perdana. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.